اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من كورونا. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu hari sudah berlalu dari bulan Ramadan. Ini adalah hari yang kedua bagi kita untuk melaksanakan bulan Ramadan atau puasa Ramadan pada tahun ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa yang telah kita lakukan, qiyamul lail yang telah kita kerjakan, qira'atul Quran yang telah kita baca, dan amalan-amalan yang lain telah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita juga berharap dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu kita diberikan taufik untuk bisa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya pada hari-hari yang masih tersisa dari bulan Ramadan ini. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pengambilan hadis kita masih di dalam bab sifat solat gerhana. Hadis yang keempat dari bab ini, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa huwa Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusay al-Nasaburi wa haddathana Muhammad ibn Mihran al-Razi wa la haddathana Walid bin Muslim قال قال أوزعي وأبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya matahari terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau mengutus orang yang menyerukan as-salatu jami'ah atau as-salata jami'atan, salat berjamaah. Fajtama'u, maka para sahabat berkumpul. Wa taqaddama, Nabi maju ke depan. Fakabbara, Nabi bertakbir. Wa salla arba'a raka'atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 kali ruku, fi raka'ataini, dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, 4 sujud. Hadis yang kelima yaitu hadis 2090, wa haddatsana Muhammad ibn Mihran qala haddatsana Walid bin Muslim qala akhbarana Abdurrahman ibn Numir ibn Namir annahu sami'a ibn Shihab yukhbiru an Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi biqira'atihi فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan di dalam salat gerhana dengan bacaannya, yakni menjaharkan bacaan beliau di dalam salat gerhana. Maka beliau salat 4 kali ruku di dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Dengan sanadnya 2091, qala Zuhri akhbarani Katsir bin Abbas amin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 4 rakaat fi rak'ataini wa 4 sajadat. Zuhri dia mengatakan Ibnu Katsir bin Abbas memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat 4 kali ruku di dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Hadis 2092, wa haddatsana Hajj bin Walid qala haddatsana Muhammad bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Walid Az-Zubaidi an Az-Zuhri qala kana Katsir bin Abbas yuhaddithu an Ibn Abbas kana yuhaddithu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. Dengan sanadnya kepada Zuhri, dia mengatakan Katsir bin Abbas menceritakan bahwasanya Ibn Abbas beliau pernah menceritakan tentang salatnya Rasulullah pada hari gerhana matahari seperti apa yang diceritakan Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis 2093, muhaddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibn Jurayj qala sami'tu Ata yaqulu sami'tu Ubaidah bin Umair yaqul haddathani man usaddiqu hasibtuhu yuridu Aisyata anna asy-syamsa انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah qiyaman syadida berdiri, yakni melaksanakan salat qiyaman syadida, yakni berdiri yang lama. Yaqumu qa'iman tsumma yarka, beliau berdiri kemudian beliau ruku. Summa yaqumu summa yarka, kemudian beliau berdiri dan kemudian ruku. Summa yaqumu summa yarka, kemudian beliau berdiri kemudian beliau ruku. Raka'ataini fi 3 raka'atin wa 4 sajadatin. 2 rakaat di dalam 3 ruku dan 4 sajadah atau 4 sujud. Fansarafa waqad tajallat asy-syams, beliau selesai dari salat dan matahari telah terang. Wa kana idza raka'a, beliau apabila ruku qala Allahu akbar, beliau ucapkan Allahu akbar. Tsumma yarka', kemudian beliau ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, qala sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. F faqama fahamidallah wa athna alaih. Maka beliau berdiri, yakni maksudnya untuk khutbah, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Semua qal, lalu beliau mengatakan, inna syamsa wal qamar la yang kisaf la yang la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan terjadi gerhana pada keduanya, atau keduanya tidak terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang atau disebabkan oleh kehidupan seseorang. Akan tetapi keduanya adalah walakinnahuma min ayatillahi, akan tetapi keduanya itu adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yakhawfullahu bihima ibadahu, Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya dengan kedua itu. Fa idza raaitum kusufa, apabila kalian melihat gerhana, fadhkurullaha ka hatta yanjalia, maka ingatlah kepada Allah, yakni berzikirlah kepada Allah, dan maksud adalah solatlah sampai yanjalia, sampai dia terang atau terbuka, ya. Kemudian 2094, wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Mu'adh wa huwa ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Atha ibn Abi Rabah an Ubayd an Ubayd ibn Umair an Aisyah anna Nabiy anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam shalla 6 rak'at wa 4 sajadat. Dengan sanadnya kepada Aisyah bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala salat 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Sebelumnya 3 kali 2 rakaat, 3 di dalam 3 rakaat ruku dan 4 sujud. Baik, pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, ini ada terjadi perbedaan bentuk atau tata cara pelaksanaannya. Kita lihat apa perkataan dari Imam Nawawi, di mana hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini, bahwasanya Nabi SAW ketika terjadi gerhana, beliau mengutus munadian, orang menyuruhkan. Apa seruannya? As-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Imam Nawawi mengatakan, qawluhu faba'atha munadian bis-salati jami'ah, lafzah jami'ah mansubah alal hal. Yani jami'atan dimansubkan dalam kondisi menunjukkan akan keadaan. Yani solat berjama'ah. Wafih dalilun lishafi'i wa man wafaqahu annahu yustahabu an yunada lissalati al-kusufi salata jami'ah. Pada hadis ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti atau setuju dengan pendapat beliau, yaitu dianjurkan, disunatkan, dianjurkan, didorong, ya, dianjurkan agar dipanggil untuk mengerjakan solat gerhana dengan ucapan as-salatu jami'ah. Wa ajma'u, dan sepakat ulama, annahu la yu'zanu laha wala yuqam, bahwasanya tidak ada azan dan tidak diazankan dan tidak diqamatkan. Jadi tidak ada azan, hanya himbauan as-salatu jami'ah, salatu jami'ah. Baik. Pada hadis ini dikatakan bahwa salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang kita pelajari adalah 2090. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi bi qira'atihi. Fa shalla 4 rakaat fi rak'atain wa 4 sajadat. Beliau menjaharkan bacaan di dalam salat gerhana. Beliau salat 4 rakaat, 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. yani qauluhu, ungkapan dalam hadis ini, jahara fi salatil khusuf. Beliau menjaharkan dalam salat khusuf, salat gerhana. Hadza 'inda ashabina. Ini menurut ulama-ulama Syafi'i. Wal jumhur, mayoritas ulama, mahmulun ala kusufil qamar. Mahmul dipahamkan bahwa menjaharkan ini adalah dalam salat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan adalah malam hari. Lianna madhhabana wa madhhab Malik wa Abi Hanifa wal Laits ibn Sa'd wa jumhur al fuqaha annahu yusarru fi kusuf asy-syams wa yujharu fi khusuf al-qamar. Bahwasanya mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, Laits bin Sa'ad, dan jumhur mayoritas ulama fuqaha, ulama fikih, mengatakan bahwasanya disirkan di dalam gerhana matahari dan dijaharkan di dalam gerhana, di dalam gerhana bulan. Wa qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, yakni muridnya Abu Hanifah, wa Muhammad bin Hasan, yakni juga dua muridnya yang terkenal, ya, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, yakni Ishaq bin Rahawai, wa ghairuhuma, wa ghairuhum, dan selain dari mereka, yujharu fihima, dijaharkan pada keduanya, pada dua rakaat itu dijaharkan, yakni baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa tamassaku bihadzal hadis, mereka berpegang dengan hadis ini, di mana hadis tadi yang kita bacakan, jahara fi salatil khusuf biqiraatihi. Nabi SAW menjaharkan bacaannya dalam solat gerhana. Tidak disebutkan di sini gerhana bulan atau gerhana matahari, tapi umum, ya. Wahtajjul akharun, yang lainnya, yang pendapat yang pertama yang mengatakan dijaharkan untuk yang solat gerhana bulan dan disirkan gerhana matahari, bahwa sahabah hazaru al-qira'ah biqadr al-baqarah wa ghairiha walau kana jaharan la'alima qadraha bila hazr. Wa qala ibn Jarir al-Tabari al-jahru wal-israru sawa. Hujjah dari mereka, yaitu sahabat menakar, mengira-ngira bacaan yang dibaca oleh Nabi, yakni seukuran surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Kalau seandainya beliau menjaharkan, pastilah diketahui kadar dari bacaan itu tanpa diterka-terka. Ibnu Jarir At-Tabari dia mengatakan dijaharkan, jahar dan sir itu sama. Ya, mau dijaharkan atau mau disirkan boleh. Baik. Kemudian qawlu haddathani man asdaqa hasabtuhu yuridu Aisyah. Hasibtuhu yuridu Aisyah. Yani perkataannya orang yang aku percayai telah menceritakan kepadaku. Maka perawi mengatakan aku kira yang dia maksud adalah Aisyah. Akadha huwa fi nuskhi biladina, begitu yang ada di dalam naskah-naskah di negeri kita. Wa kadha naqal qadhi, begitu yang dinukilkan oleh qadhi. Ani jumhur, dari mayoritas ulama. Wa an ba'd ruwatihim min man asdaqa man usaddiqu hadithahu yuridu Aisyah. Yaitu orang yang aku percayai hadisnya, yang dia maksud adalah Aisyah. Wa ma'na al-lafdhaini mutaghayyir. Fa'ala riwayatul jumhur la hukmu marsal. Kedua lafaz ini adalah berbeda. Kalau menurut riwayat jumhur, berarti dia adalah hadisnya mursal, yakni ada yang terpotong. Yang qulna bi madhhab jumhur anna qawlu akhbarani thiqa laysa bi hujjah. Menurut jumhur ulama, apabila disampaikan, telah menyampaikan kepadaku orang yang saya percaya, maka itu tidaklah bisa jadikan hujah hadisnya. Qauluhu raka'ataini fi thalathi raka'at. Dua raka'at di dalam tiga kali ruku. Ay, fi kulli raka'atin yarka'u thalatha marrat. Yani maksudnya, pada setiap raka'at, dia tiga kali ruku. Ya, qawlu sita raka'atin wa arba'a raka'at sajadat, ay salla raka'ataini, fi kulli raka'ataini ruku'u thalatha marrat, wa sajadatan. Yani beliau, salat enam ruku, empat sujud, maksudnya, salat dua raka'at, pada masing-masing kedua rakaat itu ada tiga kali ruku dan dua kali sujud. Maka di sini pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dicantum oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ini menunjukkan bentuk dari tata cara pelaksanaannya juga adalah ada tiga kali ruku dan hadis-hadis yang kita pelajari sebelumnya adalah dua kali ruku dalam satu rakaat kemudian dua kali sujud pada setiap rakaat sehingga empat kali ruku dan empat kali sujud dalam dua rakaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menyampaikan khutbahnya setelah itu dengan mengatakan bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah tidaklah dia terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seorang dan tidak juga karena kelahiran atau kehidupan seseorang. Akan tetapi dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah memberikan rasa takut kepada hambanya dengan tanda-tandanya itu, yakni dengan matahari dan bulan. Ya, faida ra'aitum kusufan, apabila kalian melihat gerhana, fadhkurullah hatta yanjalia, maka zikirlah kepada Allah sampai dia terbuka. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita pelajari dalam riwayat yang lain, sallu wa tasaddaqu, salatlah dan bersedekahlah. Maka dilaksanakanlah salat selama terjadi yang gerhana. Sampai kita berhenti, ketika kita berhenti dia sendanya sudah terbuka. Sudah bersih lagi. Kalau seandainya kata ulama, kalau seandainya kita sudah berhenti dari salat sementara gerhana itu masih ada, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai gerhana itu hilang dan setelah itu dilaksanakan khutbah. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang tata cara pelaksanaan gerhana salat gerhana ini bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan. Di mana ulama juga mengatakan bahwa solat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Dan itu adalah bagian dari solat. Solat yang disyariatkan untuk berjamaah. Ya, sebagaimana solat id ya, dikerjakan berjamaah. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita. Kita masuk ke tanya jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita akan coba untuk mendiskusikannya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini ada pertanyaan, masya Allah, ini dari Jeddah, ya. Dari nomornya juga kelihatan dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya Ana Akhwat yang dari Jeddah. Saya bersyukur sekali telah mengenal sunnah. Banyak sekali saya mendapatkan ilmu dari Surau TV. Dan mengenalnya juga lewat Surau TV ini. Saya mau bertanya tentang Syekh Albani. Saya menemukan video tentang beliau. Bahkan tidak sedikit menjelekkan beliau. Katanya beliau Syekh yang tidak punya guru. Dan semua hadisnya palsu. Apakah benar atau fitnah, Buya? Hatur nuhun Buya atas jawabannya. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah dan terutama kepada ibu yang bertanya, ya akhwat yang bertanya langsung dari Jeddah, dan masya Allah WA-nya juga masih online ya sekarang ini. Dan alhamdulillah ini merupakan nikmat yang Allah berikan, di mana Surau TV kita berharap adalah bagian yang bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada masyarakat. Dan memang dari testimoni yang kita dapatkan, yang diinformasikan, dan malahan ada yang menelpon langsung kepada saya bahwa mereka masya Allah ada yang baru sholat setelah dia berumur lebih dari 40 tahun, baru dia sholat ketika dia melihat Surau TV, dan dia belajar tata cara sholat sesuai dengan sunnah dari Surau TV. Dan termasuk juga yang bertanya ini, ibu yang bertanya ini, ya mendapatkan dakwah sunnah melalui dan Surau TV. Ini adalah kabar gembira kepada kita semua yang sudah ikut andil dan terus ikut andil di dalam kelancaran kegiatan Surau TV ini. Ya, karena Surau TV masya Allah sampai ke Jeddah bisa disaksikan, ya. Sampai ke Australia juga bisa disaksikan, ya apalagi di Indonesia. Entah berapa orang alhamdulillah mendapatkan hidayah, dan bapak ibu yang sudah ikut dan terus berjuang bersama Surau TV mudah-mudahan mendapatkan pahalanya dan mengalir, termasuk bagian dari penyebab la yahdiyallahu bika rujulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Maka jangan jemu-jemu pemirsa mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, walaupun barang sedikit, kita ikut bersama memberikan sebagian dari harta kita dalam perjuang berdakwah melalui media ini. Sehubung dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa Syekh Albani, alhamdulillah akhwat ini melihat video-video Syekh, dan alhamdulillah yakni Syekh Albani beliau punya guru. Bapaknya sendiri adalah seorang alim yang paham dengan fikih, namun fikihnya adalah fikih Hanaf, mazhab Abu Hanifah, ya. Dan beliau berguru di sana di Syam, yakni di Suriah. Ya, beliau berguru dan kemudian beliau menambah ilmu beliau dengan membaca. Beliau masya Allah pernah diceritakan bahwa dengan dia pernah membaca berjam-jam sambil berdiri. Ya. Nah, kemudian keilmuan beliau ini diakui oleh lawan, apalagi kawan. Oleh lawannya yang betul-betul ingin melihat dengan keilmuan, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Beliau dan pentasihan beliau dalam buku-buku beliau yang banyak ini, beliau berkhidmat terhadap sunnah Rasulullah SAW lebih dari 60 tahun. Semenjak berumur kurang lebih 25 tahun, beliau sudah mendalami, ya, kemudian sampai akhir hayat beliau. Kalau tidak salah, umur beliau ketika meninggal dunia adalah 83 tahun. Ya. Maka lebih dari hampir ya 60 tahun beliau mendalami dan mengkaji hadis-hadis ini. Nah, adapun yang dikatakan bahwa hadis-hadis semua hadisnya palsu, itu adalah mustahil. Ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup mata dia dan mata hatinya. Tidak ada orang yang membenci Imam Al-Albani kecuali adalah orang yang pada hatinya ada sesuatu. Pada hatinya ada sesuatu. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, mufti Arab Saudi, yang beliau sudah meninggal dunia, dan mereka ini hampir seumur, bedanya hanya 1-2 tahun kalau tidak salah. Dan wafatnya mereka subhanallah pada tahun yang sama. Syekh bin Baz meninggal dunia dulu, kemudian di awal tahun 2014-20, dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala adalah di, kalau tidak salah adalah di pertengahan tahun apa namanya, di pertengahan tahun 2014-20, ya ini kurang lebih tahun 1999. Mereka ya, ketika Syekh Albani termasuk seorang bagian dari orang yang mendirikan kuliah hadis di Jami' Islamiyah, dan beliau diundang oleh Arab Saudi ya untuk mengajar di kuliah hadis. Dan pada saat itu yang menjadi rektor Jami' Islamiyah adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan dikisahkan bahwasanya mereka sering berdiskusi ya, dan sering berdiskusi, dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam membahas tentang hadis bahwasanya setiap 100 tahun Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan seorang yang memperbaharui agama ini. Maka beliau mengatakan bahwa Syekh Albani adalah salah satu orang ya, yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mujaddid, pembaru terhadap agama ini. Beliau mengajak orang bagaimana untuk lebih selektif di dalam menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis-hadis yang tersebar terkadang tidak ada apa namanya, dikoreksi ya, diteliti kembali. Nah, kemudian walaupun karya beliau yang banyak, namun memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam ini memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang yang bertobat. Ilmu beliau sangat luas sekali. Sekali lagi saya katakan, beliau adalah merujukan orang yang betul-betul mau mempelajari agama dengan keikhlasan kepada Allah, bukan dengan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang menuduh Syekh Albani rahimahullah ta'ala adalah orang-orang yang pertama dipertanyakan akidahnya. Kalau seandainya dia adalah orang-orang kuburiyin, orang-orang sufi, dan orang-orang yang melenceng dari akidahnya, pasti dia memberikan komentar apa yang disebutkan tadi. Mengatakan bahwa Syekh Albani adalah hadis-hadisnya semuanya tidak bisa diterima, ya, kemudian hadis-hadisnya adalah palsu, dan yang lainnya, bahwasanya Syekh Albani adalah mendhaifkan hadis Imam Bukhari, dan seterusnya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya. Maka oleh karena itu tidak usah kita hiraukan tuduhan orang itu. Ambillah ilmu dari Syekh Albani rahimallahu taala ya. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum kecuali hanya para nabi dan rasul. Ya. Nah, Syekh Albani bagian dari yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala adalah termasuk di antara mujaddid, pembaharu terhadap agama ini. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ustaz, bagaimana menanamkan sifat malu karena ana tak merasakan malu jika harus bertanya langsung kepada ustaz-ustaz ana ba'da halaqah. Namun ana lihat teman-teman ana malu ustaz, dan mereka hanya menitipkan pertanyaannya lewat ana di pondok. Ini hamba Allah. Taib. Yang pertama, hukum asal malu itu adalah baik. Dan harus kita pelihara rasa malu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-haya la yati illa bi khair. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ini adalah di luar dari masalah ilmu. Adapun dalam masalah ilmu, dan ini adalah keistimewaan ilmu, di mana rasa malu di luar menuntut ilmu dianjurkan, ya, tapi di dalam menuntut ilmu itu boleh tidak malu, ya. Maka Ummu Sulaim yang terkenal, sahabiat yang terkenal, beliau sangat kuat dalam menuntut ilmu karena rasa malunya tadi dalam menuntut ilmu tidak ada. Malahan yang sangat-sangat sensitif yang dibahasnya, yang ditanyanya, ya, ketika dia ingin menanyakan tentang wanita yang mimpi dewasa, ya, lalu dia mulai perkataannya, yaitu, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Hal alal mar'atil ghuslu idha talamat. Apakah wanita itu wajib mandi kalau seandainya dia mimpi? Qal na'am idha ra'atil ma'. Kata Nabi, iya jika seandainya dia melihat air. Yakni Nabi SAW dalam riwayat yang lain, Nabi memuji orang-orang Ansar di mana mereka tidak malu, dan wanita-wanita Ansar tidak malu dan bertanya. Nah, kemudian Ibnu Abbas ditanya tentang ilmu yang didapatkan yang banyak ini, karena beliau mengatakan bahwa karena lisanus Saul, yaitu lisan yang suka bertanya dan tidak malu dalam bertanya. Ya, tentu dalam hal ini perlu kita menjaga adab-adab kita di dalam bertanya, adab-adab kita kepada ustaz, ya. Nah, ini tentu harus kita jaga. Nah, di sini adab-adab ini, ya, harus kita jaga dengan baik. Tapi jangan malu kita bertanya. Karena rasa malu dan bertanya itulah yang menghalang kita dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Dari Elvi Sofia dari Lubuk Alung, assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya, doa apa yang harus kita bacakan agar pengaruh ain dapat hilang? Ya, ketika kita ingin, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, hendaklah kita mendoakan berkah, tabarakallah, ya. Kita hendaklah kita doakan dengan doa keberkahan, ya. Lalu kita misalkan nubarikhu, yakni kita berikan doa keberkahan. Kita mengucapkan tabarakallah, ya. Barakallah, tabarakallah dan seterusnya. Dan kemudian kita supaya terhindar dari hal ini semua, jangan lupa kita berzikir pagi dan sore. Ya, zikir subah dan masa, di antara doa yang kita baca adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, termasuk di sini adalah pengaruh ain. Wallahu ta'ala alam. Taib, Rahmat dari Padang. Assalamualaikum Ustaz. Ayah ana pernah berpesan jika dia meninggal, warisannya dibagi dulu secara syar'i. Namun setelah dibagi, dia meminta kami anak-anak laki-laki menghibahkan ke keluarga besar untuk menjadi harta keluarga. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Baik, yang pertama tentu membagikan harta secara syariat. Masing-masing punya hak. Yang kedua, nasihat dari orang tua untuk dibagikan itu kembali kepada anak-anak. Ya, kembali kepada anak-anak. Boleh jadi dia memiliki kebutuhan. Ya, khususnya adalah kepada anak laki-laki. Boleh jadi itu dia memiliki kebutuhan. Maka kalau seandainya dia punya kebutuhan, ya, maka dia boleh melaksanakan apa yang disarankan oleh orang tuanya, boleh tidak. Ya. Akan tetapi tentu dalam bentuk kita berbakti kepada orang tua, kalau seandainya kita tidak membutuhkan harta tersebut, kita masih memiliki yang lain, maka tentu kebersamaan kita di dalam keluarga besar, ya, itu adalah menjadi tentu lebih menjadi utama. Ya. Nah, di sini kita ada dinamakan dengan wakaf, wakaf keluarga. Yaitu harta yang kita berikan untuk wakaf keluarga kita, dan itu tidak boleh dibagi. Tidak boleh dibagi untuk perempuan saja, tidak. Ya. Tapi itu ada dipergunakan dan dimanfaatkan oleh semua anak cucu. Kalau seandainya dibagi, dia akan menjadi kecil dari pembagiannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan harta yang berharga yaitu tanah di Khaybar. Lalu dia menanyakan kepada Nabi apa yang harus dia lakukan. Kata Nabi, wakafkan. Ya, wakafkan kepada karib kerabat. Maka diwakafkannya adalah wakaf keluarga. Maka harta itu akan tanah tersebut dimanfaatkan di diinvestasikan, yakni dikelola dengan baik dan hasilnya diberikan kepada seluruh anak cucu, baik dia di keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Karena kalau warisan hanya dari keturunan laki-laki saja. Ya. Anak perempuan dapat langsung, tapi keturunan anak perempuan tidak dapat. Namun kalau wakaf, ya, yang diberikan untuk anak cucu, itu semuanya dapat. Baik dari keturunan anak laki-laki maupun keturunan anak perempuan. Wallahu ta'ala alam. Ummu Khadijah dari Malang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dijaga oleh Allah. Amin. Saya mau bertanya tentang zakat emas. Misalnya saya punya emas 200 gram. Tapi saya pakai 50 gram. Yang wajib dikeluarkan zakat 150 gram atau 200 gram? Syukuran Buya. Iya, dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan semuanya yaitu 200 gram. Ya. Kalau seandainya ada harta yang dipakai misalkan untuk perhiasan pun, dalil yang kuat adalah dikeluarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang memakai gelang, ya, lalu Nabi tanyakan kepadanya apakah sudah bayarkan zakatnya. Ya. Dan ini dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa zakat perhiasan pun dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz. Nama Abdullah, alamat Sejunjung, soal. Ustaz, saya mau nanya, kakak saya yang perempuan suaminya bekerja di bank dan dia mengirimkan uang kepada ayah saya dan saya, Ustaz, untuk keperluan dan kebutuhan saya dan ayah saya. Apakah boleh menerima uang tersebut? Apakah uang tersebut halal untuk kami dan ayah saya, Ustaz? Ya. Yang pertama, apakah suami ini atau suami kakak dia hanya bekerja di pendapatannya hanya di bank saja atau dia punya usaha yang lain? Kalau seandainya dia punya usaha lain di samping dia bekerja di bank, ya, dia dapat punya usaha yang lain, maka boleh kita menerima sebagaimana harta orang Yahudi bercampur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian dari orang Yahudi. Maka harta yang campur, ya, harta yang bercampur itu boleh diterima. Adapun hartanya, misalkan kalau seandainya murni itu saja dari penghasilan bank, karena dia bekerja di bank ribawi misalkan, maka dari fatwa-fatwa ulama kita melihat bahwa lebih baik kita menghindarinya, ya, lebih baik kita menghindarinya. Walaupun kita cara mendapatnya kita karena pemberian itu adalah boleh, namun bagi dia yang mendapatkan dari bekerja di bank itu tidak boleh, karena itu adalah pendapatan yang diharamkan. Karena bekerja di bank konvensional itu adalah kita termasuk ta'awun al-ithmi wal-udwan, ya, saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Apalagi kalau seandainya langsung berkaitan dengan salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, ya, yang dilaknat Rasulullah. Jabir bin Abdullah mengatakan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yaitu orang yang memberikan pinjaman akhirnya dia mengambil yang lebih, berarti itu memakan riba. Yang kedua adalah yang menyuguhkan, walaupun dia tidak makan tapi dia menyuguhkan riba, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga adalah yang menulisnya, ya. Yang keempat adalah orang yang menjadi, dua orang yang menjadi saksinya, walaupun dia tidak makan tapi di mereka ini adalah berhubungan langsung dengan riba, ya. Maka di sini adalah termasuk orang-orang yang dilaknat. Adapun misalkan pihak-pihak yang lain, ya, seperti misalkan CS-nya, cleaning service, atau yang lainnya, ya, security-nya, maka ulama mengatakan ini adalah bagian dari bentuk saling tolong-menolong dalam maksiat. Maka oleh karena itu, harus kita menjaga diri kita dari harta-harta yang tidak halal. Wallahu ta'ala alam. Dari hamba Allah di Solo, kapan membaca niat puasa dan batas sahur sampai imsak atau azan? Taib. Membaca niat puasa, niat itu di hati. Yang dimaksud dengan niat adalah maksud, kehendak, keinginan. Itu yang dimaksud. Ketika seorang sudah punya tekad dan niat untuk puasa besok, itu sudah niatnya. Tidak perlu dia mengatakan nawaitu siyam ghadin atau nawaitu shaum ghadin, sengaja aku berniat untuk puasa besok. Enggak perlu. Karena tidak pernah diajar oleh Nabi SAW seperti itu, dan tidak juga para sahabat. Ya, jadi tekad kita untuk puasa besok itu sudah cukup sebagai niat kita. Kita sholat tarawih, kita sudah siapkan makan sahur, kita tidur kemudian bangun waktu sahur. Untuk apa gunanya? Adalah untuk persiapan kita untuk puasa siangnya, kan begitu, ya? Nah, maka itu adalah niat kita. Maka tidak perlu ada lafaz tertentu. Tekad kita aja, itu yang dinamakan dengan niat. Ya. Kemudian batas makan akhir itu Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila layl. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dengan benang hitam dari fajar. Ya, ini betul-betul jelas terbitnya fajar. Terbitnya fajar ditandai dengan azan. Diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u biyadihi fala yadh'ahu hatta yaqdhiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antaramu mendengar azan, gelas masih di tangannya, maka jangan dia letakkan gelas itu sampai dia menyelesaikan kebutuhan dari gelas tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa mulai menahan itu dengan azan. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Tapi ini ada pertanyaan terakhir ya. Dari hamba Allah Sukaharjo, soal, bismillah, apakah diperbolehkan berjualan makanan melalui GoFood? Mengingat kita berjualan di GoFood ada biaya tambahan 20% sebagai biaya jasa ke GoFood. Yang penyebabnya hal itu ana harus menaikkan harga jual 20%, di mana harga ini berbeda ketika saya jual offline. Misal harga saya jual di warung 5.000, tapi ketika ana jual di GoFood 6.000. Apakah selisih harga ini termasuk riba, Ustaz? Mohon semoga bisa dipahami pertanyaan. Iya, pertanyaan sangat mudah dan bisa dipahami. Wallahu alam, saya coba untuk mencari jawabannya dulu ya. Untuk sementara saya tidak bisa menjawabnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan bisa juga untuk sementara yang bertanya tanyakan dulu kepada ustaz yang lain, kepada ustaz-ustaz yang sudah biasa menjawab dalam masalah muamalah ini ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban sebelum saya mendapatkannya. Wallahu taala alam, demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.